بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Allah Ta'ala berfirman yang artinya tidaklah mereka berselisih melainkan setelah datang kepada mereka ilmu karena kezaliman di antara mereka. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Tidaklah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab maupun orang-orang musyrik meninggalkan agama mereka hingga datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah Ta'ala, utusan dari Allah Ta'ala yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya terdapat kandungan kitab-kitab yang lurus dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab-kitab kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ja'ahum Muhammadun alaihi salatu wassalamu wa ja'a bihadal kitabil azimi al-musaddiqi lima qablahu minal kutubi fi kathirin minal qadaya wal mubayyini li kathirin mimma ikhtalafu fihi. Datang kepada mereka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan beliau mendatangkan kitab yang agung ini yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dalam banyak permasalahan dan yang menjelaskan banyak perkara yang mereka perselisihkan. Wa ma'a hadza hadallahu man hada minhum wa adalla man adalla minhum. Dan bersamaan dengan ini Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang Allah berikan hidayah di antara mereka, dan Allah Ta'ala menyesatkan orang yang Allah sesatkan di antara mereka. Wal ikhtilafu hasala fihi bainahum ala ilmin minhum. Dan perselisihan terjadi padanya di antara mereka di atas ilmu yang ada pada mereka. wa kadzalika li ahli al bid'i nasibun min hadza. Dan demikian pula para ahlul bid'ah memiliki bagian dari hal ini. Kathirun minhum la kulluhum. Banyak di antara mereka, tidak semua mereka. Ya'ni ba'duhum qad ya'ishu 'ala al-jahli wa 'ala al-shubahi wa ma yatabayyana lahu al-haqqu, yaitu sebagian mereka para ahlul bid'ah bisa jadi hidup di atas kejahilan, kebodohan, dan di atas syubhat-syubhat. Belum jelas baginya kebenaran. Wa ba'duhum yatamada fi batilihi ba'dama yatabayyana lahul haqqu wa yabqa ala batilihi. Dan sebagian mereka terus-menerus di dalam kebatilannya setelah jelas baginya kebenaran, dan ia tetap saja berada di atas kebatilannya. Walihada yaqulul imam ibn Taymiyyah rahimahullahu, kathirun min ru'usil bid'i indahum nifakun au munafiquna. Karena inilah Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, banyak dari para pemimpin kebid'ahan, pada mereka terdapat kemunafikan, atau mereka adalah orang-orang munafik. Wa dhannu bi anna an-nifaq antaha min ahdi ar-rasul alaihi salatu wassalamu ghalatun. Dan sangkaan bahwasanya kemunafikan telah berakhir semenjak zaman Rasul alaihi salatu wassalam, ini merupakan kekeliruan. Fa inna ahlal bid'i fihim kathirun minaz zanadiqati wal munafiqina. Karena sesungguhnya para ahlul bid'ah, pada mereka terdapat banyak dari kalangan orang-orang zindiq dan orang-orang munafik. Walihada wujidat indahum bid'un la tujadu indan nasara wal yahudi. Karena inilah didapati pada mereka para ahlul bid'ah kebid'ahan-kebid'ahan yang bahkan tidak didapati pada orang-orang nasara dan orang-orang yahudi. Walihada yankulul Bukhariyu fi khalqi af'alil ibadi an kathirin minal a'immati, ya'ni annal jahmiyata asharru dalalan minal yahudi wal nasara wa ahlil adyani. Karena inilah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menukilkan di dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, dari banyak dari kalangan para a'immah, bahwasanya orang-orang Jahmiyah lebih buruk kesesatannya daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan para pemeluk agama yang lainnya. Fa innal yahuda wan nasara wa ahlal adyani yaquluna Allahu fis samai wa 'alal 'arsyi istawa wa haula'i yaquluna fi kulli makanin. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan para pemeluk agama yang lainnya, mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, Allah beristiwa di atas arsy, sementara orang-orang Jahmiyah ini justru mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Faqauluhum syarrun min qawlil yahudi wan nasara wasairi ahlil adyani fi hadal babi lihada kaffaruhum. Maka ucapan mereka orang-orang Jahmiyah lebih buruk daripada ucapan orang-orang Yahudi dan Nasara dan pemeluk agama yang lainnya dalam bab ini. Karena inilah mereka para ulama mengkafirkan orang-orang Jahmiyah. وكذلك يوجد عند القدرية معاندين وفي المعتزلة معاندين وفي المرجئة غلاة معاندين وفي أهل البدع جميعا غلاة معاندين ويوجد فيهم رعاع. Dan demikian pula didapati pada orang-orang Qadariyah, orang-orang yang menentang kebenaran, dan pada orang-orang Mu'tazilah juga didapati orang-orang yang menentang kebenaran, dan pada orang-orang Murji'ah juga didapati orang-orang yang ekstrim yang menentang kebenaran, dan bahkan di kalangan Ahlul Bid'ah seluruhnya didapati orang-orang ekstrim yang menentang kebenaran, dan didapati di kalangan mereka orang-orang yang rendah. Haula'ir ra'a'u la nukaffiruhum. Orang-orang yang rendah ini kita tidak mengkafirkan mereka. Wa ulaika ma nukaffiru minhum illa ma qamat 'alaihi al-hujjatu wa'arafna aynahu ma'a'tiqadina anna fihim munafiqina lakin bil'a'yani la nastati'u. Dan para ahlul bid'ah tersebut kita tidak mengkafirkan mereka kecuali yang telah tegak padanya hujjah, dan telah kita kenali individunya bersamaan dengan keyakinan kita bahwa pada mereka terdapat orang-orang munafik. Akan tetapi secara personal kita tidak bisa mengkafirkan mereka. kecuali apabila telah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan tertiadakan darinya penghalang-penghalang kekafiran. Al-ana na'taqidu fi hadzal 'asri anna ad-da'wata as-salafiyyatan tasharat. Sekarang ini kita meyakini di zaman ini bahwa dakwah salafiyah telah menyebar luas. Wa 'arafaha katsirun min ahli al-bid'i wad-dalalati wa janabuha 'inadan. Dan banyak dari kalangan ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat telah mengetahui dakwah salafiyah dan mereka menjauhinya karena penentangan mereka. Fahaulai alladzina 'arafu anna da'wata as-salafiyyati hiya al-haqqu fi babil asma'i was-sifati wa fi babil qadari wa fi babi kada wal abwab kulliha thumma khalafuha haulai yakununa kuffaran li'annahum qamat 'alaihimul hujjatu. Maka mereka ini, para ahlul bid'ah ini yang telah mengetahui bahwa dakwah salafiyah merupakan kebenaran dalam bab nama dan sifat Allah, dalam bab takdir, dalam bab demikian, dalam seluruh bab, kemudian mereka masih saja menyelisihinya, mereka ini adalah orang-orang yang kafir, karena mereka telah tegak pada mereka hujjah. Lakinnana la nastati'u an nu'ayyina al-afrada minhum. Akan tetapi kita tidak mampu mengkafirkan secara personal individu-individu di antara mereka. Kafirun minhum ya'ni qamat 'alaihimul hujjatu. Banyak di antara mereka telah tegak pada mereka hujjah. Wa kafirun masakinu babbaghawatun war'aun adba'u kulli na'ikin. Dan banyak di antara mereka hanyalah orang-orang yang lemah, seperti burung beo dan orang-orang yang rendah, yang mengikuti setiap penyeru. Fala yukaffaru minhum illa man balaghahul ilmu wa qamat 'alaihil hujjatu. Maka tidak dikafirkan di antara mereka kecuali yang telah sampai pada mereka ilmu dan telah tegak padanya hujjah. Ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, kembali di sini kami mengingatkan kaedah dan ketentuan dalam hal mengkafirkan orang yang menisbahkan diri kepada Islam dan terjatuh ke dalam kekafiran. Apabila ada orang yang menisbahkan diri kepada Islam dan terjatuh ke dalam ucapan atau perbuatan kekafiran, maka ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah pengkafiran yang bersifat umum, yaitu kita mengatakan barang siapa mengucapkan ucapan kekafiran ini maka dia kafir. Barang siapa melakukan perbuatan kekafiran ini maka dia kafir. Ini pengkafiran yang bersifat umum, belum menghukumi secara personal individu-individu tertentu. Yang kedua, pengkafiran yang bersifat personal, menghukumi individu-individu tertentu secara personal bahwa dia kafir. Yang kedua ini harus dipastikan terlebih dahulu apakah telah memenuhi syarat-syarat pengkafiran, terpenuhi syarat-syarat pengkafiran pada dirinya, di antaranya telah tegak padanya hujjah, dan apakah telah tertiadakan darinya penghalang-penghalang kekafiran. Apabila seseorang terjatuh ke dalam ucapan kekafiran atau melakukan perbuatan kekafiran, terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran, tertiadakan darinya penghalang-penghalang pengkafiran, maka baru ia dihukumi dengan kafir. Sebagai contoh misalnya, sebagaimana pernah kami sampaikan sebelumnya, ucapan Al-Quran makhluk ini adalah ucapan kekafiran. Maka yang pertama, ada pengkafiran yang bersifat umum, yaitu kita mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Kemudian yang kedua, ada pengkafiran yang bersifat personal. Misalnya ada seseorang menisbahkan diri kepada Islam, ia mengatakan Al-Quran makhluk. Kita tidak bisa menghukuminya dengan kafir, meskipun ia telah mengucapkan ucapan kekafiran, sampai terpenuhi pada dirinya syarat-syarat pengkafiran dan tertiadakan dari dirinya penghalang-penghalang pengkafiran. Di antara syarat pengkafiran adalah telah tegak padanya hujjah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'lam annahu la yazalun nasu fi isabatin min ahli al-haqqi was-sunnati yahdihimullahu wa yahdi bihim ghayrahum وَيُحْيِي بِهِمُ السُّنَنَ وَهُمُ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ قِلَّتِهِمْ عِنْدَ الْإِخْتِلَافِ فَقَالَ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فاستثناهم فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Dan ketahuilah bahwasanya manusia senantiasa berada di dalam jamaah Ahlul Haq dan Ahlus Sunnah, Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka, dan Allah Ta'ala memberikan hidayah dengan sebab mereka kepada selain mereka. Allah hidupkan dengan sebab mereka sunnah-sunnah, dan merekalah yang Allah menyifati mereka bersamaan dengan sedikitnya jumlah mereka. Tatkala terjadi perselisihan, Allah Ta'ala berfirman, ya artinya tidaklah berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Al-Kitab setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata karena kezaliman di antara mereka. Lalu Allah Ta'ala mengecualikan mereka Ahlul Haq, Ahlus Sunnah. Allah Ta'ala mengatakan, ya artinya, lalu Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman dalam perkara yang mereka perselisihkan berupa kebenaran dengan izinnya, dan Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu 'isabatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum dhahirun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang unggul di atas kebenaran, tidak memadaratkan mereka orang yang menelantarkan mereka sampai datangnya urusan Allah Ta'ala dalam keadaan mereka unggul di atas kebenaran tersebut. Wallahu Ta'ala a'lamu bis-shawab.